Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamil muttaqin sayyidil mursalin نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباع التابعين والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم وسلكوا سبيلهم واقتفوا أثرهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد sahabat muslim dan muslimah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah jalla wa ala senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-karunia terbaiknya kepada kita semua, memberkahi setiap langkah dan upaya kita di dalam kehidupan di dunia ini, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa bisa berjalan secara istiqamah di atas jalannya. Karena al-istiqamah di atas jalan kebenaran, al-istiqamah di atas Islam, al-istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rizqum min Allah subhanahu wa ta'ala. Rizqi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Farzuqna al-istiqamah. Oleh sebab itu kita disyariatkan, kita dianjurkan untuk senantiasa memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizqi istiqamah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas kitab Ad-Da'u wa-Dawa' Ad-da'u wad-dawa atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi karya Qadhi al-Qudat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih membahas tentang uqubatuz dzunub, ya, hukuman atas setiap perbuatan-perbuatan dosa. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas hal-hal yang terkait dengan uqubatun qadariyah dan uqubatun syariyah. Bahwa hukuman yang Allah berikan kepada kita ada yang dilembagakan dalam bentuk hukum-hukum Islam. Ya, dalam bentuk hukum-hukum Islam, hukuman-hukuman yang ditetapkan secara syariah terhadap para perilaku, ya, terhadap para pelaku dan para pendosa yang melakukan kriminal-kriminal tertentu. Itu disebut dengan uqubatun syariah. Dan ada yang disebut dengan uqubatun qadariyah. Hukuman-hukuman yang Allah berikan secara takdir, secara garis takdir, atas setiap perilaku dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, yang dilakukan oleh seorang mukmin. Bahwa hukuman-hukuman tersebut akan menimpa diri mereka, akan dirasakan oleh tubuh mereka, atau dirasakan oleh jiwa mereka. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-uqubatul badaniyah. Ketika dikatakan bahwa hukuman qadariyah yang Allah berikan itu ada yang sifatnya abstrak, kayak dirasakan oleh hati dan jiwa kita, ada yang dirasakan oleh tubuh dan badan kita secara fisik, maka dikatakan di sini al-uqubatul badaniyah, hukuman secara fisik juga dibagi menjadi dua, dunyawiyah wa akhrawiyah. Ada hukuman-hukuman yang Allah berikan di dunia, hukuman-hukuman fisik yang Allah berikan di dunia atas perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba. Dan ada hukuman-hukuman fisik yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Wallati 'alal abdan naw'an, hukuman yang akan diderita pelaku dosa atau pendosa secara fisik ada dua macam. Naw'an fid dunya, ada sebentuk hukuman fisik yang Allah berikan kepada pelaku dosa di dunia. Wa na'un fil akhirah, dan ada sebentuk hukuman fisik yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Wasyiddatuha wa dawamuha. Kalau kita bicara tentang besar kecilnya hukuman, ya, berat tidaknya hukuman, dan kalau kita berbicara tentang kontinuitas daripada setiap hukuman, apakah hanya sebentar saja atau dalam waktu yang lama, lama sekali atau selamanya, bihasabi mafasidi ma rutibat alaihi, bergantung dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa tersebut. Rutiba alaihi fi syiddati wal khiffah. Ada perbuatan dosa yang tingkat pengerusakannya itu rendah, ada yang tinggi. Ada yang konsekuensinya itu bisa mengurangi nilai keimanan, bisa merusak keimanan, dan bahkan bisa menghilangkan atau melenyapkan ya iman itu sendiri. Falaisa fid dunya wal akhirati syarrun aslan. Laisa fid dunya wala fil akhirah syarrun aslan illa adh-dhunub wa 'uqubatuha. Sebenarnya setiap keburukan yang terjadi baik di dunia dan di akhirat itu tidak lain dan tidak bukan adalah dosa. Ya. Semua keburukan itu adalah merupakan manifestasi dari perbuatan dosa. Ya, manifestasi dari perbuatan salah. Ma asabakum min hasanatin famin Allah. Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Segala kebaikan yang kalian terima di dunia ini itu berasal dari karunia Allah. Tapi segala keburukan yang kita terima itu akibat kesalahan atau dosa kita sendiri. Nah, jadi segala keburukan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena kesalahan dan dosa manusia. Ya. Begitu juga yang terjadi di akhirat nanti. Itu secara asal. Bisa saja kemudian asbab, penyebab-penyebab lahiriah yang terpantau oleh mata kita, itu ada asbab yang merupakan sunnatullah, merupakan hukum alam. Ya. Hujan tidak turun karena apa? Terjadi bencana karena apa? Itu bisa diteliti dan ditelaah secara ilmiah. Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan itu sebagai hukuman-hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Kenapa hujan tidak turun-turun? Ya. Kenapa terjadi kekeringan? Kenapa terjadi kekacauan dalam kehidupan bernegara? Itu semuanya adalah disebabkan karena kesalahan-kesalahan manusia. Siapa mereka? Itu bisa beragam. Ya, bisa person demi person, bisa rakyat, bisa pemimpin. Ya, siapapun di antara mereka yang melakukan kerusakan berupa dosa pasti akan menimbulkan efek buruk bagi kehidupan manusia. Nah, kita kembalikan kepada pembahasan. Fasyarru ismun lidzalika kulli. Kalau kita bicara tentang keburukan, kejahatan, maka itu ungkapan yang meliputi perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita bicara tentang bencana, kita bicara tentang kerusakan di dunia, maka itu adalah merupakan ungkapan lain dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa asluhu min syarrin nafsi wa sayyiatil amal. Dan kalau kita berbicara asal dari keburukan itu dari mana? Syarrun nafsi, keburukan jiwa kita, wa sayyiatul amal, dan keburukan perbuatan-perbuatan kita. Jiwa dan perbuatan. Ini yang wa humal aslan, ini dua pondasi dasar terciptanya kerusakan di muka bumi dan terciptanya kesusahan di akhirat nanti. Alladzani kana nabiy yasta'idzu minhuma fi khutbatih. Dua dasar keburukan yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan Allah dari keduanya. Ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami, kejahatan-kejahatan jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kami. Kejahatan-kejahatan jiwa kami, keburukan-keburukan amal perbuatan kami. Wa sayyiatul a'mal min syururin nafs. Tidak diragukan lagi. Amal-amal perbuatan yang buruk itu dasarnya adalah jiwa-jiwa yang juga jahat. Karena jiwa hati seseorang jahat, maka akan melahirkan amal perbuatan yang buruk. Seperti halnya jantung yang rusak akan menimbulkan kerusakan dan penyakit di seluruh tubuh. fa'ada syarru qulubuhu ila syarrin nafus. Maka akhirnya kalau kita bicara tentang keburukan, segala keburukan itu berasal dari jiwa-jiwa yang buruk. Dari an-nafsu al-ammaratu bisu. Dari jiwa manusia yang memang cenderung menyuruh manusia berbuat jahat. Yang kalau diperturutkan, inilah sumber dari setiap keburukan di dunia ini. Fa inna sayyi'atil a'mal min furu'ihi wa thamaratihi. Perbuatan yang jelek, ya, perbuatan yang buruk, perbuatan yang berakibat jelek pada pribadi kita maupun orang lain, itu dasarnya adalah dari keburukan jiwa, dari kejahatan jiwa seseorang. Malah kalau kita bicara tentang berbagai bentuk kerusakan yang terjadi, dekadensi yang terjadi pada moralitas bangsa, pada moralitas masyarakat, ya, pada moralitas individu-individu tertentu, dalam ruang lingkup manapun kita berbicara, pendidikan misalnya, selalu kita akan menyebutkan ini akibat kelalaian, ini akibat kekurangan, ini akibat kekurang perhatian terhadap, itu saja yang dibahas. Ujung-ujungnya apa? Kelalaian manusia. Human errors. Itu asal dari semuanya. Baik itu kelalaian, kekurang perhatian orang tua, kelalaian, kekurang perhatian guru, kelalaian, kekurang perhatian pemimpin, kelalaian, kekurang perhatian masyarakat, kelalaian, kekurang perhatian masing-masing individu, tetangga, dan lain sebagainya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini baik itu ulama, baik itu umara, ya, baik itu para penuntut ilmu, baik itu masyarakat awam, semua adalah pribadi-pribadi yang berpotensi untuk melahirkan kerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah Allah menciptakan kebaikan di dalamnya. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtulifa fi ma'na qawlihi. Nah, berbicara tentang ungkapan yang sering disampaikan oleh para dai. Min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan keburukan amal perbuatan kita. Ini para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Wa min sayyiati a'malina ma'nahu as-sayyi'u min a'malina. Secara makna bahasa, sayyiatu a'malina, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang bermuatan sayyi', bermuatan buruk. Fa yakunu min babi idhafatin naw'i ila jinsi. Ya. Ini seperti apa namanya, menyandarkan atau melekatkan satu sifat, ya, pada jenis tertentu. Jadi amal perbuatan itu diibaratkan jenis, ya. Diibaratkan jenis, karena amal perbuatan itu diibaratkan jenis. Karena di dalam diri manusia itu ada ucapan, ada perbuatan, ya, ada gerakan hati, ada gerakan lahiriah, ya. Jadi amal itu adalah merupakan jenis dari aktivitas manusia, min harakatil insan wa sakanati. Dari setiap pergerakan manusia maupun diamnya manusia secara lahir maupun batin. Itu jenis, ya. Jenis dari setiap pergerakan dan diamnya manusia lahir maupun batin itu disebut salah satu jenisnya adalah amal, perbuatan, amal perbuatan. Nah, amal perbuatan itu memiliki sifat, ya, memiliki macam, memiliki ragam lagi. Ya, ragamnya itu ada yang baik dan ada yang buruk. Fayakunu bi min babi idhafatin naw'i ila jinsi wa yakunu bi ma'na min, ya, artinya min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kita, dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita, ya. Amal perbuatan kita artinya dari keburukan-keburukan yang merupakan sifat dari perbuatan kita. Jadi kita punya banyak perbuatan, kita punya amalan. Kita minta dari Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari sifat-sifat buruk yang ada dalam perbuatan kita. Nah, sifat-sifat buruk yang ada dalam perbuatan itu kan macam-macam. Ada sifat-sifat buruk dari perbuatan yang memang diinginkan oleh pelakunya, ya. Seorang ingin berbuat jahat, ya, maka amal perbuatan yang dilakukan adalah kejahatan. Tapi ada kejahatan-kejahatan yang timbul tanpa diinginkan oleh pelakunya karena dia tidak tahu. Itu juga termasuk sayyiatul amal. Karena sayyiat di sini merupakan sifat daripada perbuatan, ya. Meskipun sekali lagi, tetap pada akhirnya setiap perbuatan buruk itu berpangkal dari jiwa kita. Lo kan karena enggak tahu. Justru ketidaktahuan itulah merupakan kekurangan kita. Makanya kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari ketidaktahuan. Karena al-insan aduwwu ma jahila. Manusia akan menjadi musuh dari apa yang dia tidak tahu. Ya, kalau kita tidak tahu kebenaran, kita jadi musuh kebenaran. Kita enggak mengenal tauhid, kita jadi musuh tauhid. Kita tidak mengenal sunnah, kita akan menjadi musuh sunnah. Kita tidak mengenal para ulama, kita akan menjadi musuh para ulama. Kita enggak kenal nih orang-orang yang baik, kita akan menjadi musuh orang-orang baik. Ya. Manusia akan menjadi musuh apa yang dia tidak tahu. Maka kejahilan itu juga kesalahan kita. Hah? Berasal dari keburukan, keburukan dan kejahatan jiwa kita. Kita kembali. Au takunu min bayaniyah, atau bisa juga semacam penjelasan, ya, penjelasan dari jenis, jadi apa, dari ragam amal perbuatan. Bahwa amal perbuatan tertentu memiliki penjelasan lagi. Ada amal perbuatan yang baik dan ada amal perbuatan yang buruk. Wa qila ma'nahu min uqubatiha allati tasu. Ada para ulama yang mengatakan bahwa kita berlindung dari amal perbuatan kita adalah min uqubatihi allati tasu. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari akibat-akibat buruk amal perbuatan. Bisa kita paham tadi ya? Tadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Ya. Tapi di sini juga bisa maknanya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari akibat-akibat buruk dari perbuatan kita. Ada perbuatan-perbuatan yang buruk dan berakibat buruk. Baik itu yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Dan ada perbuatan-perbuatan yang baik, ya, tapi berakibat buruk. Karena di saat yang tidak tepat misalnya. Atau pada situasi yang tidak tepat, pada kondisi yang tidak tepat, dan seterusnya. Sehingga berakibat buruk bagi diri kita. Ya. Berakibat buruk bagi diri kita. Makanan yang sehat bisa suatu saat berakibat buruk. Ya. Ketika dikonsumsi secara tidak tepat, di saat yang tidak tepat, di kondisi yang tidak tepat. Ya, ada seorang sahabat yang baru mulai sembuh dari penyakit. Jadi dari peralihan dari sakit menuju sembuh. Lalu dia mau makan kurma. Dilarang oleh Nabi. Ya. Dia disuruh makan rebusan, semacam rebusan daun-daun seperti bayam dan sejenisnya. Dia disuruh makan rebusan. Nabi melarang dia karena dia dalam kondisi tafih, dalam kondisi yang masih baru mulai-mulai sembuh, peralihan. Ya. Transisi, masa transisi dari penyakit menuju kesembuhan. Kurma baik nggak? Baik. Tapi ternyata bisa tidak baik ketika dikonsumsi di waktu dan kondisi yang tidak tepat. Ya, jadi sekali lagi, segala sesuatu itu ada ilmunya. Gitu. Jadi nggak setiap waktu yang namanya kurma itu pasti baik buat kita. Ternyata tidak, menurut Nabi tidak. Ya, dan itu penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah luar biasa dalam persoalan tersebut. Ya, jadi makanan yang baik juga kadang-kadang tidak baik ketika dalam kondisi tertentu yang tidak baik. Makanya sekali lagi, ketika kita meminta kepada Allah perlindungan dari keburukan amal perbuatan kita, bisa artinya amal perbuatan kita yang memang pada dasarnya buruk, atau dari akibat buruk perbuatan kita. Nah, akibat buruk dari perbuatan kita bisa itu merupakan akibat buruk dari perbuatan yang emang udah buruk, atau akibat buruk dari perbuatan yang pada dasarnya nggak buruk, tetapi dilakukan di waktu yang salah, di kondisi dan situasi yang salah, sehingga akhirnya menimbulkan keburukan buat diri kita. Wa ma'na min uqubatiha allati tasu. Ya. Dan akibat buruk ini bisa di dunia dan bisa di akhirat, ya. Fa yakunu taqdir, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Wa min uqubati amalina allati tasuuna. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Wa yurajjih hadzal qaul. Maaf, wa yurajjih hadzal qaula anna al-isti'adzata taqunu qad tadammat jami' asy-syarr. Ya. Dan kemudian pendapat yang diunggulkan bahwasanya memohon perlindungan di sini taqunu qad tadammat jami' asy-syarr, bisa meliputi segala bentuk keburukan. Fa inna syurural anfus tastalzimu al-a'mal as-sayyi'ah. Keburukan jiwa kita juga meliputi amal perbuatan yang buruk. Ya, maaf, berakibat, bukan meliputi. Berakibat munculnya amal perbuatan yang buruk. Wahyu tastalzimul uqubat as-sayyi'ah, dan ujung-ujungnya juga akan menimbulkan akibat-akibat yang buruk. Panabbaha bi syururil anfus ala ma taqtadihi qubhul a'mal. Ya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kita. Artinya dari kejahatan-kejahatan jiwa yang akhirnya melahirkan amal perbuatan yang buruk. Nah, min qubhil a'mal waqtafa bi dzikriha minhu, ya. Jadi dengan itu sudah cukup dipahami bahwa keburukan atau kejahatan jiwa kita, itu otomatis konsekuensinya adalah amal perbuatan yang buruk. Itu huwa asluhu, karena asal dari perbuatan buruk adalah jiwa yang buruk. Summa zakara ghayata syarri wa muntaha. Kemudian disebutkan final target daripada yang dijadikan sebagai apa namanya, sebagai puncak daripada keburukan, ya, yang kita diperintahkan untuk mohon perlindungan daripadanya. Wahyas sayyiat allati tasu'ul 'abda min amalihi, akibat buruk yang didapatkan seorang hamba dari perbuatannya. Minal uqubati wal alam, baik itu hukuman-hukuman dari Allah, rasa sakit yang ditimbulkan oleh perbuatan buruk tadi di dunia maupun di akhirat. Fatadhammanat hadhihi al-isti'adzah asla syarri wa far'ahu wa ghayata wa muqtada. Sehingga kalau kita bicara wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, itu artinya tadammanat, meliputi asla syarri, pangkal dari segala keburukan. Apa itu? Jiwa kita yang jahat. Wa far'ahu, dan kemudian cabangnya apa itu? Amal perbuatan kita yang jelek. Wa ghayatahu wa muqtada, dan puncak atau konsekuensinya yaitu apa? Akibat-akibat buruk dan hukuman-hukuman yang akan diterima seseorang akibat perbuatan buruknya. Nah, jadi artinya di sini Ibnu Qayyim hendak menjelaskan tentang runutan, ya, keburukan itu terjadi pada jiwa manusia. Jadi di sini kita bisa paham kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga hati kita. Ya, kita menjaga amal perbuatan kita habis-habisan, kalau nggak jaga hati kita kan percuma gitu. Karena perbuatan yang secara lahiriah baik itu karena hati yang jelek jadi jelek. Jadi percuma menjaga amal perbuatan tanpa menjaga hati. Tapi orang yang menjaga hati dengan baik, itu pasti ujungnya akan menjaga amal perbuatan. Itu pasti. Kita gak bisa katakan orang yang menjaga hati tidak benar kalau dia tidak menjaga amal perbuatan. Kalau dia menjaga hati, pasti dia akan menjaga amal perbuatan. Ya, meskipun keduanya itu sering diungkapkan secara berbeda. Ya, ada ikhlas, ada ittiba misalnya. Ada keikhlasan, ada mengikuti Nabi. Tapi para ulama menjelaskan, kalau seorang itu betul-betul ikhlas kepada Allah dalam beribadah, ya pasti dia mengikuti Nabi. Itu otomatis. Dan kalau dia mengikuti Nabi, ya kalau betul-betul dia mengikuti Nabi, dia pasti ikhlas. Karena di antara yang kita contoh dari Nabi adalah keikhlasan. Jadi artinya ini dua kata, satu, satu, dua. Tapi kenapa diperlukan untuk disebutkan secara terpisah? Ya, karena banyak manusia yang seolah-olah memisahkan antara keduanya. Saya mau ittiba Nabi saja secara lahir ya, tapi lupa ikhlas karena Allah. Berarti dia sebenarnya belum ittiba, tapi dia nggak sadar gitu. Ada orang yang katanya yang penting ikhlas lah, nggak apa-apa. Lalu dia tidak mengikuti Nabi dalam beribadah, tidak mencontoh Nabi dalam ibadah. Katanya yang penting ikhlas, Allah pasti akan terima keikhlasan seorang hamba. Itu tandanya dia belum ikhlas. Kalau dia ikhlas, ya dia pasti akan mengikuti Nabi. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbun Allah, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku yaitu Rasulullah, yuhibbukum Allah, baru Allah akan mencintai kalian. Jadi cinta kita kepada Allah akan dusta kalau kita enggak ngikutin Nabi. Nah, jadi kita kembali kepada pembahasan, ya kita kembali kepada pembahasan. Jadi di sini kita membahas bagaimana kita perlu meminta perlindungan kepada Allah langsung dari pangkalnya, ya, dari hati. Karena kalau hati itu baik, niscaya amal perbuatan akan menjadi baik. Wa min du'ail malaikah lil mu'minin, di antara doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman, waqihimus sayyiati. Ya Allah, jagalah orang-orang yang beriman itu dari segala keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Siapapun yang engkau pelihara, ya, siapapun di antara orang yang beriman ini yang engkau pelihara ya Allah dari keburukan, maka berarti engkau telah pada hari itu, maka berarti engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Tanda rahmat Allah ketika Allah menjaga kita dari keburukan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan a'la darajati al-karamat, derajat karomah yang paling tinggi. Kita kan sering bicara tentang karomah. Karomah itu semacam hal-hal luar biasa, kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Ya. Jadi Imam Syafi'i pernah menggambarkan, idza ra'aita, kalau kamu melihat seseorang, ya, yamshi fil ma'i, au yamshi alal ma'i, au yatiru fil hawa, berjalan di atas air atau terbang ke langit, ya. Fala ta'jabu minhu, jangan kalian merasa terkejut, ya. Dan jangan kalian langsung mengatakan itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'riduhu 'alal kitab wa sunnah, sampai kalian kembalikan kehidupannya itu pada Quran dan Sunnah. Betul-betul dia Qurani atau enggak? Betul-betul dia Sunni atau tidak? Betul-betul dia mengikuti Quran dan Sunnah atau tidak? Ya, kalau ternyata enggak, berarti itu bukan karomah. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan panjang lebar tentang karomah, ya. Di antara tanda-tanda karomah, ya, yang benar itu adalah bahwa karomah itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari, ya. Karena ada seseorang yang mengamalkan amalan tertentu, ya, apabila diamalkan begini dan begitu maka akan menimbulkan karomah, itu bukan karomah. Itu kebid'ahan yang melahirkan, ya, yang melahirkan istidraj, ya. Kemampuan luar biasa tapi dari setan. Loh, kok setan bisa muncul padahal dia ngamalkan Islam misalnya. Ngamalkan zikir, ngamalkan salat. Iya, karena dia mengamalkan dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Karena itulah maka setan akan ada di situ. Ya, setan akan membantu dirinya. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah tidak ada tuntunannya, itu setan akan justru membuat dia semakin semangat melakukan. Tapi coba kita melaksanakan ibadah yang ada tuntunannya, sedikit aja itu akan berat. Ada orang yang mau betul-betul menjaga 10 rakaat sholat sunnah, ya, kan di antara sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah ala ikhtilafil ulama. Saya nggak bicara tentang khilaf ulama, tapi saya ambil salah satu pendapat saja, ya. Bahwa di antara qabliyah dan ba'diyah itu ada 10 yang paling utama, yang sunnah mu'akkadah. Ada orang yang mau melaksanakan ini dengan baik setiap hari, ya. Awal memang gampang, lama-lama digoda, ninggalkan sedikit, akhirnya ditinggalkan sama sekali, ya. Mengamalkan yang sunnah, betul-betul sunnah, puasa Senin Kemis, ya, puasa Daud dan lain sebagainya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang hilang, ya, karena amalan itu memang jelas sunnahnya. Coba kalau seseorang mengamalkan ibadah yang nggak ada tuntunannya sama sekali, itu justru kebanyakan itu akan digoda oleh setan untuk terus melaksanakannya. Udah laksanakan saja, amalkan saja, kuat sekali, sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena yang diamalkan itu tidak ada tuntunannya. Ya, jadi kita kembali kepada persoalan sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat orang itu istiqomah. A'la darajat, ya. Derajat tertinggi dari karamah itu adalah istiqomah. Ketika orang itu istiqomah di atas kebenaran, itulah derajat tertinggi dari istiqomah. Karena kita sering berbicara istiqomah itu adalah kemampuan luar biasa, hal luar biasa yang didapatkan seorang hamba. Yang sekali lagi, itu tidak mungkin didapatkan dengan cara dipelajari. Ya, justru semakin dipelajari, semakin tidak akan didapatkan. Tapi ketika seseorang itu beribadah dengan baik, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, taat kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah, bisa saja Allah memberikan kepadanya istiqomah tersebut. Bisa saja, bisa iya, bisa tidak. Ya, kalau Allah menghendaki akan Allah berikan, kalau tidak, ya tidak. Tetapi ingat, derajat tertinggi daripada karomah itu bukan kemampuan luar biasa, tapi ketika seseorang itu bisa istiqamah di atas kebenaran. Ada satu sunnah Nabi yang dia lakukan secara istiqamah terus menerus, itu adalah bentuk karomah dari Allah. Karena itu sulit. Sekali lagi, melaksanakan yang benar, kalau itu benar-benar, ya, itu akan susah, banyak godaannya. Nah, tapi kalau benarnya nggak benar, ya kelihatan benar tapi nggak benar, ada campur tangan setan di situ yang mengubah-ubah amal ibadah sehingga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang justru akan mudah untuk istiqomah di atasnya. Kita kembali kepada pembahasan. Fahada yatadammanu talaba wiqayatihim min sayyiatil a'mal. Ketika para malaikat memohonkan perlindungan bagi orang-orang yang beriman agar dijaga dari keburukan, itu termasuk memintakan perlindungan buat mereka min sayyiatil a'mal, dari kejahatan amal perbuatan mereka, wa uqubatiha, dari segala akibat dari perbuatan dosa mereka, allati tasu'u sahibaha, yang bisa berakibat buruk bagi pelakunya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala mata waqahumul amal sayyi, ketika Allah menjaga seseorang dari perbuatan buruk, wa uqubatiha, wa mata waqahumul a'mal sayyi, ketika Allah menjaga seseorang dari amal yang buruk, Waqahum jaza asayi, Allah juga akan menjaga orang tersebut dari akibat perbuatan buruknya. Wa in kana qauluhu wa man taqis sayyi'at, meskipun dikatakan di sini wa man taqis sayyi'at, barang siapa yang engkau pelihara mereka dari kejahatan di saat itu ya Allah, faqad rahimta, berarti engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Azhar fi uqubatil a'mal, itu secara eksplisit itu maknanya lebih cenderung kepada makna akibat-akibat amal perbuatan. Barang siapa yang engkau pelihara dari akibat amal perbuatan mereka, ya Allah, berarti engkau telah merahmati mereka. Karena di akhirat nanti itu, asal orang sudah dijaga dari akibat seluruh amal perbuatannya, berarti sudah selesai gitu loh. Mungkin dia melakukan amal perbuatan, tapi amal perbuatan itu kemudian sudah diampuni oleh Allah. Berarti dia selamat gak dari akibatnya? Selamat. Orang melakukan amal perbuatan dosa banyak seumur hidupnya. Ya, seolah-olah dia tidak dipelihara oleh Allah. Tapi di akhir hidupnya, dia ditakdirkan bertobat. Man aradallahu bihi khairan istamalahu qabla mautih. Ya. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan buat dirinya, Allah jadikan dia beramal baik di akhir hidupnya. Ya. Kemudian Allah mematikan dia di atas amalan tersebut. Ya, ketika sahabat bertanya, apa yang dimaksud istamalahu? Allah membuat memaksa dia beramal di akhir hidupnya. Artinya, Allah membuat dia beramal salih di akhir hidupnya, kemudian Allah mematikan dia dengan amal salih tersebut. Lalu diampuni seluruh perbuatan dosanya. Jadi perbuatan-perbuatan dosa tersebut ternyata tidak dijauhkan Allah dari dirinya. Tapi Allah menjauhkan dirinya dari akibat, dari hukuman atas perbuatan-perbuatan dosa tersebut karena taubatnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi eksplisit maknanya bahwa yang dimaksudkan dengan menjaga di sini adalah menjaga dari akibat amal perbuatan. Tetapi itu juga meliputi menjaga dari perbuatan-perbuatan jelek gitu ya. Jadi bagaimana Allah menjaga kita dan memasukkan kita ke dalam surga, kan kita enggak pernah tahu caranya bagaimana. Kita maunya sih semua kita dijaga dari segala amal perbuatan jelek ya. Dijaga juga dari hukuman-hukuman atas perbuatan jelek tadi. Tetapi Allah bisa saja berkehendak berbeda gitu. Kita dijadikan orang yang di dalam hidup kita mengalami masa pernah menjadi orang saleh, pernah menjadi orang bejat, lalu menjadi orang saleh lagi, bejat lagi, saleh lagi, atau menjadi orang bejat, bejat, bejat, kemudian saleh, atau menjadi orang bejat, bejat, bejat, saleh, kemudian bejat, kemudian saleh lagi. Ya. Atau menjadi orang soleh, soleh, soleh, soleh, soleh, bejat sekali, kemudian soleh lagi. Kita nggak pernah tahu. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dari siksa neraka. Yang jelas kita meminta kepada Allah itu. Meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Fa'inkila, kalau dikatakan, sa'aluhu Subhanahu wa ta'ala ayyakiyahum azab al-jahim. Sa'aluhu Subhanahu wa ta'ala, para malaikat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memelihara mereka dari azab neraka. Bukankah itu makna yang lebih tepat? Wa hadza huwa wiqayatul uqubati sayyi'ah. Maka jawabannya itulah yang dimaksud dengan menjaga diri mereka dari akibat-akibat dari perbuatan mereka. Karena akibat-akibat perbuatan mereka bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari akibat-akibat perbuatan kami. Artinya kita dijauhkan dari kesusahan akibat dosa selama di dunia. Dan minta juga dibebaskan dari kesusahan-kesusahan akibat perbuatan dosa kita di dunia, di akhirat nanti. Fadalla ala annal murad bisayyiat. Maka jelas bahwa yang dimaksudkan dengan keburukan-keburukan allati sa'alu wiqayataha, yang diminta oleh para malaikat untuk dijauhkan dari orang-orang yang beriman adalah al-a'malus sayyi'ah, juga termasuk amal perbuatan yang jelek. Wa yakunu alladhi sa'alahu al-mala'ikah nadhira masta'adha minhun nabi. Kalau bisa dianalogikan, apa yang diminta malaikat itu seperti yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam sebuah hadis nanti disebutkan contoh-contohnya oleh beliau bahwa isti'adzah Nabi ya, dalam bab khusus tentang isti'adzah Nabi, permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta permohonan dari perlindungan dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang buruk. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berbunyi a'udzu. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal wa na'udzu billahi min adzab jahannam wa min adzab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dan banyak sekali isti'adzah Nabi, ya. Oleh sebab itu salah satu di antara doa yang banyak dibaca oleh para ulama, ya, untuk merangkum doa-doa Nabi tadi. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri mastaa'adha wa min syarri mastaa'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu khaira ma sa'alaka minhu, hal-hal terbaik yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika, dan kami memohon perlindungan kepadamu, min syarri mastaa'adha minhu nabiyyuka, dari segala keburukan yang Nabi pernah meminta perlindungan kepadamu dari padanya. Jadi ini kalau saya menyebut, ya, doa yang diucapkan ini doa yang licik gitu ya. Ya, jadi seolah-olah meringkas seluruh doa-doa Nabi. Boleh apa enggak? Boleh saja. Namanya doa doa ul mas'alah. Babnya masuk dalam doa ul mas'alah. Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menggunakan lafal-lafal satu persatu yang digunakan oleh Nabi, tapi kita memohon perlindungan secara menyeluruh dengan doa tersebut. Apakah dengan demikian kita tidak perlu berdoa dengan doa yang lain? Tidak, perlu, ya. Karena doa dengan menggunakan lafal Nabi itu namanya at-ta'assur bis sunan, ya. Mencontoh sunnah Nabi. Dan itu termasuk doa ibadah. Bukan doa mus'alah, bukan doa memohon, tapi doa ibadah. Ibadah kita dengan apa? Dengan mencontoh Nabi. Jadi bukan hanya semata-mata isinya yang kita inginkan, muatan yang kita inginkan, tapi dengan itu juga kita ta'assur, mengikuti Nabi. Kita beribadah kepada Allah dengan doa Nabi, dengan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita menggunakan lafal sendiri dalam doa, bukan zikir ya, ingat, doa. Nah, boleh kita menggunakan lafal sendiri dalam doa, karena setiap doa itu boleh diucapkan dengan bahasa kita. Bahkan bukan dengan dalam bahasa Arab sekalipun enggak jadi masalah, selama itu adalah doa ul mas'alah, doa meminta. Tetapi ketika itu bersifat doa ibadah, masuk urutan zikir itu, ya, masuk dalam urutan zikir, maka harus dengan lafaz yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, di antara zikir-zikir tadi ada yang muatannya semata-mata tasbih, tahmid, tahlil, ada yang isinya juga mengandung unsur minta. Jadi ketika kita mengucapkannya, kita berdoa secara ibadah ngikutin Nabi, kita juga minta dengan permintaan yang ada di dalam doa tersebut. Ya, kita juga minta dengan doa yang ada di dalam doa tersebut. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah wa salatil qa'imah ati Muhammad danil wasilata wal fadilata. Ya, ini kan doa kita yang kita ucapkan ketika kita mendengar azan. Doa, ketika kita membaca doa tersebut, berarti kita mengikuti dan menyontoh sunnah Nabi. Tapi di samping itu kita juga memohon dengan doa tersebut. Ya, yaitu memohon untuk diberikan kebaikan, diberikan sholawat, ya, diberikan balasan terbaik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita kembali ya kepada pembahasan. Wala yaridu ala hadha qawluhu yawma idzin wala yaridu ala hadha qawluhu yawma idzin fa innal matlub biqaati syururi al-a'mal dzalika al-yawm wa hiya sayyi'at fi anfusina. Dan ketika disebutkan di dalam ayat tersebut yawma idzin, pada hari itu, fa innal matlub biqaati syururi sayyi'atil a'mal dzalika al-yawm, maka artinya malaikat meminta perlindungan kepada Allah agar orang-orang yang beriman dijauhkan dari keburukan dan kejahatan amal perbuatan pada hari itu. Dan termasuk juga sayiat fi anfusiha, kejahatan-kejahatan yang ada dalam jiwa mereka. Wa qila wiqayatu sayiat naw'an. Yang jelas begini, ada sebagian ulama yang mengatakan dan memberikan penjelasan secara sederhana begini. Wiqayatu sayiat naw'an. Meminta perlindungan dari keburukan yang diminta malaikat untuk orang-orang yang beriman itu ada dua jenis. Yang pertama, wiqayatu fi'liha bitaufiq. Kita minta dijauhkan dari perbuatan jelek itu sendiri dengan taufik dari Allah. Ya, kita dijauhkan dari perbuatan dosa ini, dosa itu, ya, sampai kita meninggal dunia. Ya, bitaufiq, dengan taufik dari Allah, karena tanpa taufik itu enggak mungkin akan terjadi. Fala tasduru minhu, sehingga orang tersebut, orang beriman tersebut betul-betul tidak akan melakukan perbuatan dosa tadi. Wa tsani wiqayatu jazaiha bil maghfirah. Atau bisa juga maknanya memohon perlindungan kepada Allah agar dijaga dari hukuman dengan dibuat dia bertobat kepada Allah, atau dengan Allah mengampuni dosanya melalui apapun dari amal perbuatannya atau apapun yang merupakan takdir Allah. Fala yu'aqabu 'alaiha, sehingga dia tidak dihukum. Fatadammaratil ayah su'al al-amran, sehingga ayat tersebut adalah permohonan malaikat untuk orang beriman dari dua sisi sekaligus. Dijaga dari perbuatan jelek, kalau terlanjur melakukan perbuatan jelek dijaga dengan ampunan. Ya. Dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatadammaratil ayah su'al al-amran. Wadzarafu taqyidun lil jumlah asyartiyah lal jumlah talabiyah. Ya, sementara dzaraf di sini yauma idzin itu adalah merupakan jumlah syartiyah ya, yang merupakan jawaban dari kalimat sebelumnya, bukan jawaban dari permintaan malaikat ya. Jadi jawaban dari kalimat jawaban dari jumlah sebelumnya ya. Ya, jadi liputannya jauh lebih umum. Bukan sekadar ya, bukan sekadar perbuatan mereka pada hari itu saja, tapi juga akibat dari perbuatan mereka di hari itu. Wa ta'annal ma tadammanahu hadzal khabaru anil malaikati min madhhim bil iman. Coba perhatikan di sini. Muatan ayat ini kan pujian malaikat terhadap orang-orang yang beriman. Doa malaikat untuk orang yang beriman ya. Wal amali salih juga untuk orang yang beramal salih, wal ihsan ilal mu'minin bil istighfar. Lalu bagaimana para malaikat itu berbuat baik kepada orang-orang yang beriman dengan memohonkan ampun untuk mereka. Wa qaddamu baina yaday istighfarihim tawassulahum ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika para malaikat berdoa kepada Allah untuk memohon ampun bagi orang yang beriman, mereka bertawassul juga. Mengambil sarana dengan apa? Sa'ati ilmihi, dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa sa'ati rahmati, dengan luasnya rahmat Allah, wa sa'ati ilmihi ma fasa'atu 'ilmihi tatadammahu ilmahu bi dzunubihim wa asbabiha. Ya. Jadi ketika malaikat menjadikan ilmu Allah itu sebagai perantara untuk diterimanya doa mereka memohon ampun bagi orang yang beriman, ilmu Allah itu meliputi apa sih? Meliputi Allah itu mengetahui semua dosa yang dilakukan orang yang beriman, yang malaikat sendiri aja enggak tahu. Wa asbabiha, bahkan sebab-sebab dosa itu pun Allah tahu. Wa dha'fiha 'anil 'ismah, ya. Dan bagaimana kondisi sebuah dosa, misalnya dosa yang itu diakibatkan mereka itu lemah untuk menjaga diri dari perbuatan dosa tersebut. Wastira'i aduhim wa anfusihim, atau karena akibat musuh mereka yang menguasai mereka, atau karena jiwa dan nafsu mereka yang lebih mendominasi mereka. Wa hawahu wa tiba'im, atau karena hawa nafsu, atau karena tabiat mereka. Wa mazuyina lahum minad dunya wa zinatiha, atau akibat mereka terpengaruh dengan keindahan di dunia, keindahan dunia ini, ya, tergoda oleh keindahan dunia ini. Wa ilmihi bihim. Dan semua itu meliputi segala wujud pengetahuan Allah tentang mereka, seluruh sisinya, ya. Itu kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika malaikat memohon ampun untuk orang-orang yang beriman tadi, malaikat bersandar pada keilmuan Allah, kemahailmuan Allah, di mana Allah lebih mengetahui tentang dosa mereka, akibat apa sebab-sebab dari perbuatan dosa mereka. Kenapa mereka sampai berbuat dosa? Allah Maha mengetahui. Ya, tapi malaikat memohon Allah memberikan ampunan kepada mereka dengan cara Allah yang mungkin malaikat sendiri enggak pernah tahu. Malaikat meminta mereka dijaga dari perbuatan-perbuatan jelek, mereka terlanjur melakukannya. Maka Allah menjaganya dengan cara mengampuninya. Ya. Allah hendak mengampuni dengan taubat mereka. Mereka belum kelihatan bertaubat. Lalu Allah memberikan ampunan melalui cara lain, dengan diberikan syafaat atau melalui doa orang lain kepadanya. Doa anak-anak yang saleh kepada orang-orang tua mereka. Ya. Jadi banyak cara Allah itu memberikan pengampunan terhadap dosa seseorang. Ya. Dengan doa malaikat ya, yang berwasilah, bertawassul dengan kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala. Iz ansyahum minal ardi, karena Allah menciptakan mereka dari tanah. Wa iz hum ajinnah, ya, Allah menciptakan mereka berupa janin, fi butuni ummahatihim, di perut-perut ibu mereka. Wa ilmahum sabiq, juga yang termasuk di antara pengetahuan Allah adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, bi annahum la budda ayya ayasu, bahwa mereka sudah ditakdirkan akan bermaksiat kepadanya. wa annahu yuhibbul afwa, bahwa Allah ingin memberikan maaf, wal maghfirah, dan ampunan, wa ghayra dzalika min sa'ati ilmihi alladzi la yuhitu bihi ahadun siwa, dan segala wujud ilmu Allah yang hanya diketahui oleh Allah, tidak diketahui oleh selainnya. Wa sa'atu rahmatihi, sementara luasnya rahmat Allah, tatadammanu, meliputi, annahu la yahlaku alaihi ahadun minal mu'minin min ahli tauhidi wa mahabbati. Luasnya rahmat Allah itu bahwa ahli tauhid, ya, dan orang-orang yang mencintai Allah itu tidak akan binasa. Yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqallu dzaratin min iman. Akan tetap masuk surga orang yang memiliki meskipun hanya sebutir iman di dalam hatinya. Ya, selama orang itu tidak kafir, murtad, selama seorang itu tidak melakukan kemusyrikan, kemunafikan yang mengeluarkan dia dari keimanan, selama dia masih musammal mu'min, masih disebut sebagai orang yang beriman, setipis apapun imannya, itu pasti akan masuk surga juga. Jadi meskipun misalnya harus diazab di neraka dalam waktu yang lama, tapi akhirnya dia akan masuk surga juga. Maka dikatakan luasnya rahmat Allah ini diantaranya meliputi tatadammanu annahu la yahlak alaihi ahadun minal mu'minin ahli tauhid wa mahabbati. Ahli tauhid dan orang yang cinta Allah enggak akan binasa. Fa innahu wasi'ur rahmah, Allah itu luas rahmatnya. La yakhruju an da'irati rahmati illa al-ashqiya. Yang akan keluar dari lingkaran rahmat Allah itu hanya orang-orang yang celaka. Wala ashqa mimman la tasahhu rahmatuhu. Kenapa disebut orang yang celaka? Rahmat Allah ini kan udah luas banget itu. Ampunan Allah udah luas. Sampai ada orang keluar dari ampunan tersebut, berarti itu orang yang celaka gitu. Orang yang betul-betul celaka, orang yang betul-betul memang enggak mau selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang betul-betul menghindar, a'rada 'an dzikri. Menghindar dari mengingat Allah, menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi rahmat itu, rahmat Allah itu luas, bisa meliputi segala sesuatu. Bayangkan, para nabi masuk dalam rahmat Allah. Para wali-wali Allah di tingkatan paling tinggi masuk rahmat Allah. Para wali Allah di tingkatan menengah, ya. Jadi as-sabiqun al-awwalun itu kena, as-sabiqun itu kena, ya. Kemudian al-muqarrabun di lapisan tengah juga kena. Wa zalimun li nafsi, dan orang-orang yang masih kadang-kadang berbuat maksiat juga kena rahmatnya. Bahkan orang yang tidak pernah melakukan kebaikan apapun di dunia ini, tapi dia tetap memiliki iman di dalam dadanya, pun dapat rahmat Allah juga. Porsinya beda-beda memang. Tapi dapat rahmat Allah. Lah ya, sampai enggak dapat ini gimana? Berarti betul-betul askiya. Memang secara pribadi mereka yang menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Maka disebut dengan askiya, orang-orang yang celaka. Wala asqa mimman lam tasahhu rahmatuhu. Maka apakah enggak layak disebut celaka orang yang enggak bisa mendapatkan rahmat Allah, Allah ta'ala wasi'at kullu syai'in, yang arahnya itu kemana-mana gitu, meliputi segala sesuatu. Tsumma sa'aluhu ay yaghfira li ta'ibin alladziina taba'u sabilahu. Lalu kemudian para malaikat memohonkan ampunan buat orang-orang yang bertaubat, yang kemudian mengikuti jalannya. Wa huwa siratuhu alladzi al-musil ilayhi alladzi huwa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa ta'atuhu. Yang akan menghantarkan mereka kepada jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Mengenal Allah, mencintainya, menaatinya. Fatabu ma'ahu mimma yakrah. Kemudian dia bertobat dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Wattaba'u sabil alladhi yuhibbuha. Mengikuti jalan yang dicintai Allah. Thumma sa'alu ayyaqiyahum azabal jahim. Malaikat juga memohon agar orang yang beriman dijauhkan dari neraka jahim. Wa ayyudkhilahu wal mu'minin min usulihim wa furuihim wa azwajihim jannati adn, memasukkan mereka dengan segala keturunan mereka, anak istri mereka, ke dalam surga adn allati wa'adahum biha, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu, Allah Subhanahu wa taala, wa in kana la yukhliful mi'ad, Allah memang tidak akan mengingkari janji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Fa inna wa'adahum biha bi asbab, tapi janji Allah itu terlaksana dengan asbab. Allah akan memberikan rezeki, ya, kepada hamba-hambanya. Itu benar. Tetapi rezeki Allah diberikan dengan asbab, dengan adanya asbab. Nah, kita manusia ini menjalankan asbabnya. Menjalankan asbab dengan apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar itu secara bahasa kan milih, ya. Nah, kalau kita sering menerjemahkan ikhtiar itu dengan usaha. Sebenarnya arti ikhtiar itu bukan usaha, milih. Milih yang baik gitu loh. Kalau orang kafir kan juga usaha. Orang berbuat dosa kan juga usaha, ya. Kalau kita mau mendapatkan rezeki Allah dengan usaha, tidur juga usaha, malas-malasan juga usaha, menjauh dari pekerjaan juga usaha. Jadi kalau ikhtiar diterjemahkan dengan usaha itu kurang tepat. Ya, yang memang ikhtiar itu adalah memilih cara yang paling benar. Ketika kita mau mencari rezeki, cari cara yang paling bisa kita lakukan, yang paling bisa konsisten kita lakukan. Ya, itu namanya ikhtiar, milih. Ya, milih mana jalan yang terbaik. Baru kemudian takdir diserahkan kepada Allah. Karena takdir rezeki itu diciptakan Allah dengan asbabnya, dengan sebab-sebabnya. Min jumlatiha, di antara sebab-sebab itu, ada yang bukan merupakan bahkan ikhtiar dari kita pribadi. Di antara asbab tersebut, doa il malaikah, doa para malaikat. Ini hebatnya rahmat Allah. Bayangkan orang bisa masuk surga bukan karena bukan diakibatkan, disebabkan oleh amal perbuatannya sendiri, tapi karena Allah ngampunin dengan cara yang lain. Makanya la yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah, enggak ada di antara kita yang bisa masuk surga dengan amal perbuatan kita. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga enggak ya Rasulullah? Enggak, aku juga enggak akan bisa masuk surga dengan amal perbuatanku. Illa ayataghammadani rabbi bi rahmatin minhu wa fadl. Aku hanya bisa masuk surga, kalian juga begitu, ketika Allah melindungi kita dengan rahmat dan keutamaannya. Nah, Allah melindungi kita dengan rahmat. Salah satu di antara rahmat Allah, Allah membersihkan hati Nabi dua kali. Allah memberikan kepada Nabi kenabian dan kerasulan. Kemudian Allah mengampuni dosa Nabi yang terdahulu dan yang akan datang. Itu kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi Allah memasukkan manusia ke dalam surga Allah itu dengan asbab. Rizki juga dengan asbab. Allah menunaikan janji Allah menyelamatkan orang yang beriman dengan asbab. Salah satu di antara asbabnya adalah doa para malaikat. Ayudkhilahum iyyaha birahmati. Agar Allah masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Allati minha an waffaqahum li'amalihim. Ya. Yang mana di antara rahmat Allah itu, di antara asbab yang Allah ciptakan tersebut adalah ketika Allah memberikan taufik mereka melakukan amal perbuatan. Wa aqama malaikatahu yad'una lahum bidukhuliha. Kemudian para malaikat membantu dengan doa mereka agar mereka masuk ke dalam surga Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allah rabbul alamin. Saya selalu mengingatkan diri saya dan teman-teman muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada. Selalu ingat firman Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha'allah, agar kita enggak takabur. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allah. Segala sesuatu yang kita kehendaki itu memang Allah yang menggerakkan kita untuk menghendakinya. Jadi jangan ojo dumeh, ya. Jangan mentang-mentang. Ya. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang kita itu sudah bertaubat, kita merasa sudah berilmu, kita merasa sudah kenal dakwah kebenaran, kita sudah mengenal tauhid, kita sudah mengenal sunnah, ya. Maka kemudian kita lupa bahwa kehendak kita itu yang menciptakan itu Allah. Gitu. Kalau Allah nggak menciptakan kehendak tersebut nggak akan terjadi. Asbabnya memang banyak gitu. Oh, saya ngaji itu gara-gara nggak sengaja dengar kaset, nggak sengaja baca buku, nggak sengaja masuk dalam pengajian. Semua itu bisa kita ucapkan sebagai asbab, tapi yang jelas karena Allah menciptakan keinginan pada saat itu. Ini yang seperti yang sering saya ceritakan, itu seperti juga misteri rezeki gitu loh. Kenapa orang membeli dagangan kita, kita enggak pernah tahu gitu. Kita udah upayakan segala cara, ternyata orang membeli dagangan kita lewat yang kita tidak usahakan sama sekali. Gara-gara ngelihat wajah kita, kok kayak wajah anak saya ya. Lalu dia deketin kita, nanya nama kita, beli dagangan kita. Bukan karena dagangan kita bagus, bukan karena advertisement, periklanan yang kita lakukan begitu dahsyat, bukan. Tapi karena soal lain, Allah menggerakkan orang itu membeli dagangan kita dengan cara yang Allah kehendaki. Bisa melalui cara yang kita usahakan, bisa melalui salah satunya, bisa melalui cara lain. Itulah misteri rezeki. Begitu juga misteri hidayah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Maka kita selalu bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ya, merendahkan hati kita di hadapan Allah, bahwa semua kebaikan yang Allah berikan ini karena keutamaan Allah. Upaya yang saya lakukan, ikhtiar yang saya lakukan itu hanya semata-mata asbab saja, dan banyak asbab lain yang di luar itu. Oh, tiba-tiba saya mau belajar ada guru, itu kan asbab yang Allah berikan kepada kita. Ya, Ibnu Qayyim masuk ke dalam penjara, bertemu Ibnu Taimiyah, berguru dari beliau. Itu dari apa? Dari rahmat Allah. fattaqullaha wa yu'allimukumullah, maka bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Kita kembali kepada pembahasan ya. Tsumma akhbara, ini bagian terakhir akan kita baca insyaallah. Tsumma akhbara subhanahu wa ta'ala an malaikatihi. Kemudian Allah menceritakan tentang konteks malaikat yang mendoakan orang-orang yang beriman tadi. Anam qadi aqiba hadhihi da'wah. Setelah berdoa begitu, para malaikat mengatakan innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha perkasa, yang maha mulia dan maha bijaksana. Ai masdaru dzalika wa sababu, penyebab semua itu ya Allah. Wa ghayatuhu, dan segala puncak dari semua itu ya Allah. Sadirun, berasal dari an kamali qudratika, dari kemahakuasamu, ya, kemahakuasaanmu yang tidak terhingga. Wa kamalu ilmika, dan kemaha ilmuan kamu yang tidak terhingga. Fa innal izzata kamalul qudrah, karena kata aziz, makanya saya terjemahkan tadi dengan dua ya. Aziz itu bisa artinya mulia, bisa artinya perkasa, sulit diterjemahkan dalam bahasa kita. Tapi yang jelas puncak dari segala kemampuan itu namanya aziz ya, ya. Maka fa innal izzata kamalul qudrah, kesempurnaan kekuasaan ya, itu adalah yang disebut dengan izzah. Fa innal izzata kamalul qudrah. Wal hikmah kamalul ilmi, sementara hikmah, orang yang berhikmah, Allah Hakim, itu muncul karena puncak daripada ilmu. Orang bisa bijaksana itu karena ilmu. Ya. Orang bisa bijaksana karena ilmu. Orang itu bisa punya kekuasaan itu karena dia memiliki izzah yang Allah ciptakan di dalam dirinya. Wa bi hataini sifataini, dengan dua sifat itu, yaqdillah subhanahu wa ta'ala masya', maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Wa ya'mur, memerintahkan. Wa yanha, melarang. Wa yusib, memberikan ganjaran. Wa yu'aqib, memberikan hukuman. Fahatani sifatani masdarul khalqi wal amar, dua sifat itulah yang menjadi dasar dari segala wujud penciptaan dan segala syariat Allah. Jadi makanya malaikat mengatakan innaka antal azizul hakim, sumber dari semua itu adalah kemahakuasaan Allah dan kemahailmuan Allah. Nah, ya, oleh sebab itu ketika kita melakukan sholat istikharah ya, ingat ya, astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'kudratika, kan begitu ya, kita meminta ini dengan kekuasaan Allah, dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya, minta bagaimana ingkar hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa asirhu li, kalau ini baik buat saya, takdirkan dia buat saya, permudah jalannya. Karena hadzal amru syarran li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, kalau seandainya urusan ini berbahaya buat diriku dunia dan akhirat, fasrifni anhu wasrifu anni, jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku. Summaqdurli haitsu syi'ta, kemudian takdirkanlah segala sesuatu terserah dengan apa yang engkau kehendaki ya Allah. Nah, jadi ketika kita memohon kepada Allah, istikharah ya, istikharah itu kan dilakukan oleh para sahabat dan ulama salaf ketika mereka mau melakukan apapun. Enggak harus mereka ragu. Mau ke pasar mereka istikharah, mau melakukan apapun istikharah. Imam Bukhari itu setiap mau menuliskan satu hadis beliau istikharah. Jadi istikharah dilakukan oleh para ulama dulu meminta kepada Allah dengan ilmu dan kekuasaannya agar semua yang dilakukan itu berakhir baik untuk dirinya dan kaum muslimin. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, ketika kita sadar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikan untuk diri kita di dunia dan di akhirat, menyelamatkan kita dari akibat-akibat dosa dunia dan di akhirat, maka sejatinya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasalah kita berhusnudzon kepada Allah ya, bahwa segala yang Allah takdirkan itu akan memberikan manfaat yang terbaik buat diri kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.